Ada yang hafal lagu ini? Ada? Hah? Oh ya Allah, ya Allah, ada yang... Eh, itu serodotan, Jin. Coba satu, dua, tiga. Seteri emoji, nasome tumasa walke golda yubi, miri boha bat kata na tuhake yara, miri hote ham chahire na kabi na kere na alvida, miri suwa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. please, jangan.